إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perkara yang terkadang sebagian orang bermudah-mudahan dalam perkara tersebut, padahal perkara itu adalah perkara yang besar. Perkara yang besar dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nam yang terkadang sebagian orang bermudah-mudahan ketika melihat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, berduaan atau mungkin berjalan bersama-sama atau nah, semisal yang demikian kemudian dikatakan mereka adalah nah, telah berzina. Nah, ucapan seperti demikian, ya, menuduh berzina, ini adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak enam atau menyebutkan enam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara menuduh berzina ini. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum tsamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan, dan janganlah kalian terima persaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat An-Nur ayat yang 4. Nah, di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim." Sesungguhnya orang-orang yang menuduh zina para wanita yang menjaga kehormatannya, yang tidak pernah terbetik untuk melakukannya, dan mereka adalah para wanita yang beriman, mereka para penuduh, para penuduh ini dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Al-Quran surat An-Nur ayat yang 23. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada Fa'id lam ya'tu bisyuhadai fa'ulaika indallahumul kadhibun. Mengapa mereka tidak datang membawa 4 orang saksi? Jika mereka tidak bisa mendatangkan para saksi, maka mereka itu di sisi Allah adalah para pendusta. Al-Quran Surat An-Nur ayat yang ke-13. Nah, ayol ikhwa rahimani wa rahimul jamian, ini hukum Al-Quran. Ini hukum Al-Quran atas penuduh, atas orang yang menuduh berzina. Ya, nah, dicambuk 80 kali, dan kemudian persaksiannya tidak diterima lagi selama-lamanya, kemudian digolongkan orang-orang fasik. Nah, kemudian di dalam ayatnya yang lain bahwasanya orang yang menuduh berzina kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu adalah para pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara menuduh berzina inilah perkara yang berat. Perkara yang berat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita dari hal ini. Ya, nah. Fa barakallahu fikum. Nah, kemudian Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, Asy-Syaikh Rabi, nam hafizahullah taala, nam beliau ketika nam ditanya atau didatangi oleh nam beberapa orang mahasiswa dan yang lainnya, ya, nam yang diantara yang datang pada Syekh ini berkata, ya Syekh, ya Syekh Muhammad bin Hadi mengatakan bahwa ketika dia melihat potongan video tersebut, ya, potongan video yaitu Abu Ayyub Al-Hulandi yang dituduh berzina, ya, bangkitlah kemarahannya karena Allah sehingga muncul darinya ucapan tersebut. Ya, jadi diperlihatkan video, katanya begitu, potongan video. Syekh Robi menjawab, ini omong kosong. Harus ada 4 orang saksi yang adil, terpercaya dan jujur yang bersaksi bahwa mereka melihat, afwan ya, maaf ya, apa terjemahnya begitu, yang bersaksi bahwa mereka melihat kemaluannya ada di dalam kemaluan perempuan tersebut. Ya, jadi ini urusan menuduh berzina ini adalah perkara yang berat. Jadi kalau hanya sekedar potongan video, ya, atau 1-2 orang saksi, ya, itu tidak cukup. Ini harus 4 orang saksi yang adil, yang jujur, terpercaya dan melihat timba masuk sumur. Ya, harus begitu. Nah, maka ketika tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ini, maka hukumannya seperti tadi. Ya, dicambuk 80 kali. Nah, kemudian persaksiannya tidak diterima selama-lamanya, kemudian digolongkan orang-orang fasik. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum. Sehingga hal ini, ayol ikhwah rahimani wa rahimah jami'an, nam hendaklah atau sudah seharusnya kita berhati-hati dari perkara ini, ya. Jangan sampai, ya, jangan sampai, semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal ini, ya, karena kecemburuan kita nam terhadap istri kita, ya, atau mungkin saudari kita, nam mungkin nam istri kita ada dengan seorang laki-laki misalkan, ya, qadarullah mungkin karena satu dan lain hal, ya, atau saudari kita kemudian kita langsung mengatakan, nam kamu sudah berzina, ya, atau ada nam laki dan perempuan berduaan kemudian dikatakan kamu sudah berzina, jangan sampai demikian, ya, jangan sampai terlontar yang demikian, karena ini berat, berat, nam perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, nam taib, ya, sehingga kalau memang, ya, tidak ada 4 orang saksi yang melihat, ya, 4 orang saya yang melihat, nah, ya, jangan enam mengatakan si fulan wa fulanah, ya, laki-laki dan perempuan tersebut sudah berzina dan seterusnya, ya, enam, ini hukum Al-Quran bagi orang yang menuduh, hukum Al-Quran bagi orang yang menuduh berzina, enam, dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, ya, enam. Taib barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi nam kita dari yang demikian. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarah Umdatul Ahkam li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita sedang membaca keterangan beliau dalam bab az-zakah pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang padanya Rasulullah SAW memberikan wejangan, wasiat, nasihat kepada Mu'ad bin Jabal ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad ke negeri Yaman. Mana Rasulullah SAW wasiatkan kepada Mu'ad untuk pertama-tama yang didakwahkan pada mereka adalah persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak. Tidak ada sembahan yang hak untuk dibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian apabila mereka mentaatimu dalam hal yang demikian, maka ajarkanlah ataupun kabarkan pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat sehari semalam 5 kali, dan apabila mereka mentaatimu dalam hal itu, maka ajarkanlah pada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Zakat harta yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka. Dan kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal yang demikian, maka jauhilah dari mengambil harta-harta yang berkualitas istimewa. Dan takutlah kamu terhadap doanya orang yang terzalimi, maka sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa yang orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni makbulah diijabai. Baik, kita sedang membaca faidah-faidah. Dan kita lanjutkan faidah yang berikutnya adalah faidah yang ke-9, fardhiyatuz zakati fil amwal. Kewajiban zakat pada harta. Kewajiban zakat, zakat harta. Apabila sudah mencapai nisab dan sudah 6 haul. Insyaallah pada hadis berikutnya disebutkan dijelaskan nisab, batasan nisab, batasan nisab harta 6 yang sudah diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. 6. Faidah yang berikutnya, anna minal hikmati fi fardhiz zakati saddu hajatil fuqara. Bahwasanya di antara hikmah diwajibkannya zakat harta adalah untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir. Hikmah diwajibkannya zakat harta adalah untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir. Termasuk dalamnya orang miskin. Kadang ada orang yang menyebut fakir miskin, ada yang menyebut fakir saja, ada yang menyebut miskin saja. Disebut oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ada orang yang membedakan antara fakir dan miskin. Ada orang yang kalau fakir dia mendapatkan separuh kebutuhan dari hidupnya, separuh dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin kurang mendapatkan kebutuhan hidupnya kurang dari separuhnya. Ada yang membalik, miskin adalah orang yang mendapatkan kebutuhan hidupnya separohnya, sedangkan fakir yang mendapatkan kebutuhan kehidupannya kurang dari separohnya. Tetapi katanya saya menjelaskan kalau disebutkan salah satunya maka meliputi yang lainnya. Jadi kalau disebutkan fukoro atau fakir maka meliputi di dalamnya orang miskin. Kalau dikatakan miskin saja, orang-orang miskin, maka termasuk di dalamnya orang-orang fakir. Di sini sebutkan di antara hikmah diwajibkannya zakat hartalah untuk menutup kebutuhan orang-orang fakir, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Harta zakat harta tersebut diberikan pada orang-orang fukoro, orang-orang fakir di antara mereka. Termasuk di dalamnya apa? Orang-orang miskin. Thayyib. Faidah yang berikutnya, jawazu shorfiz zakah ila sinfin wahidin minal asnafi atsamaniyah. Boleh memberikan zakat harta kepada satu golongan saja dari 8 golongan. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah apa? Orang-orang fukoro. Boleh zakat harta diberikan kepada satu golongan saja. dari 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat harta tersebut. 8 golongan itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wabnis sabil fariidhatan minallah wallahu 'alimun hakim. Ada yang hafal surat apa ini? Baik. Hanya saja sedekah-sedekah itu, yakni zakat harta, itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, nam amil, kemudian mu'alaf, kemudian hamba sahaya, orang-orang yang tenggelam dalam utang, fi sabilillah ibnu sabil. Nah, ini 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat harta. Tapi seandainya di satu tempat, misalkan di satu tempat, nam hanya ada satu golongan saja. Misalkan hanya ada orang fakir atau orang miskin saja. Ya, enam. Taib, si orang yang mengeluarkan zakat harta ini, ya, enam misalnya diberikan langsung kepada enam orang fakir ataupun orang miskin saja, makanya tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Ya, enam. Taib. Faedah yang berikutnya, masyru'iyatu shorfi zakati ila fuqara'il makan alladzi wujibat fihi, atau mungkin wujidat, ya, wujidat fihi, disyariatkan nah memberikan zakat harta kepada orang-orang fakir di tempat yang didapati pada tempat tersebut, yakni pada nah dikeluarkannya zakat mal tersebut, ya, disyariatkan nah mengeluarkan zakat nah memberikan zakat harta kepada orang-orang fakir di tempat yang zakat harta tersebut dikeluarkan. Nah, ini berdasarkan hadis ini bahwasanya zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ila fuqara'ihim, kemudian dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ya, nah, ini salah satu pendapat, ya. Nah, dan pendapat yang lain ada yang mengatakan tidak mengapa diberikan ke orang-orang fakir ataupun orang yang berhak di tempat yang lainnya. Ya. Nah. Taib. Faedah yang berikutnya, bara'atu dhimmatil muzaki bidafi zakati ilal imam au naibihi. Dan terbebasnya tanggungan orang yang berzakat. Nah, dia sudah dianggap sudah menunaikan kewajiban, yaitu menunaikan zakat, dengan dia memberikan zakat tersebut kepada imam, kepada penguasa ataupun nam atau penggantinya atau wakilnya. Ya, nam. Jadi sudah lepas tanggung jawab atau tanggungan orang yang berzakat, ya, dengan dia memberikan zakat tersebut kepada imam, yakni kepada penguasa, ya, pada pemerintah atau kepada wakilnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya, nah. Jadi kalau sudah diberikan zakat tersebut, zakat harta itu kepada penguasa ataupun pemerintah, ya, ataupun wakilnya, ya, misalkan amil yang dibentuk oleh pemerintah, maka berarti sudah lepas tanggung jawab orang yang berharta tersebut. Nah, apakah nanti zakat tersebut, ya, misalkan, ya, masuk kantongnya, ya, masuk kantong orang enam amil tersebut misalkan, ataukah diberikan memang betul kepada yang berhaknya, enam, maka itulah urusan amil ataupun orang yang diserahi zakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enam. Adapun orang yang terkena kewajiban menunaikan zakat, maka sudah terbebas. Sudah terbebas dari tanggung jawab ataupun kewajiban tersebut karena dia sudah memberikan zakat harta tersebut kepada penguasa ataupun imam ataupun wakilnya. Ya, enam. Taib. Faidah yang berikutnya, tahdiru sa'i ala zakati min akhdi karo imil amwali fiha lianahu zulmun lilzamihim bima la yajib alaihim. Peringatan terhadap orang yang mengumpulkan zakat, yang mengumpulkan zakat. Nah, dari mengambil harta-harta yang istimewa, harta-harta yang kualitas istimewa. Nah, karena itu adalah bentuk kedzaliman, bentuk kedzaliman. Nah, mengilzamkan mereka, mengharuskan mereka dengan perkara yang tidak diwajibkan atas mereka. Ya, nah, zakat harta tersebut dikeluarkan dari kualitas yang tengah-tengah, yang sedang. Ya, tidak yang jelek, tidak pula yang istimewa. Ya, nah, misalkan zakat ternak, ya, kambing atau sapi atau unta, ya, yang kualitas tengah-tengah, bukan yang kualitas super, ya, bukan pula yang jelek, tapi yang tengah-tengah. Ya, nah, thayyib. Demikian juga misalkan zakat dari apa yang keluar dari bumi, ya, hasil tanam-tanaman misalkan, ya, nah, diambil dari perkara yang kualitas sedang, kualitas yang tengah-tengah, bukan kualitas super ataupun yang kualitas jelek. Nah, faedah yang berikutnya, yuqasu ala dzalika tahdhiru sa'i bi akhdi naqais al amwal ala karaimiha li'annahu dzulmun li mustahiqiz zakati. Ya, dikiaskan pada hal yang demikian, kepada nomor yang sebelumnya, adalah peringatan terhadap orang yang mengumpulkan zakat mengambil harta yang jelek-jelek, yang kualitas rendah. Ya, naqaisil amwal ala karaimiha. Nah, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan dolim, ya, mendolimi terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, nah, jadi di sini jangan berlebih-lebihan dan jangan bergampang-gampangan. Ya, berlebih-lebihan mengambil harta yang kualitas istimewa dan bergampang-gampangan, ah sudah yang penting kan dapat. Ya, walaupun kualitas jelek. Nah, tidak demikian. Ya, nah. Kalau mengambil yang kualitas istimewa berarti mendolimi pemilik harta. Kalau mengambil yang jelek-jelek berarti mendolimi orang yang berhak mendapatkan zakat harta tersebut. Nah, faedah berikutnya, jawazu da'watil madlum ala dholimihi bimithli madlumatihi atau madlamatihi. Boleh enam orang yang terdolimi, orang yang terdolimi mendoakan jelek terhadap yang mendoliminya dengan semisal perbuatan dolimnya itu. Ya, boleh orang yang terdolimi mendoakan jelek terhadap orang yang mendoliminya dengan semisal perbuatan dolimnya. Ya, misalkan di sini, ya, orang yang mengumpulkan zakat, nah, dia mengambil harta yang kualitas istimewa. Ya, kemudian orang yang punya harta tersebut, ya, tidak rela, tapi tetap dipaksa. Ya, maka boleh dia mendoakan jelek terhadap yang terhadap orang yang mengumpulkan harta zakat tersebut. Ya, nah, sesuai dengan perbuatan dolimnya, sesuai dengan perbuatan dolimnya. Ya, nah, thayyib. Faedah yang berikutnya, istijabatullahi ta'ala da'watal madlum ala zalimihi li'annaha min kamali adlillahi ta'ala. Allah Ta'ala mengijabai, mengabulkan doanya orang yang terdolimi atas orang yang mendoliminya. Ya, karena ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, nam akan mengijabai doanya orang yang didolimi, nam terhadap orang yang mendoliminya, ya, terhadap orang yang berbuat dolim. Ya, karena ini merupakan keadilan, kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nam Allah Maha Adil, sehingga nam Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai, tidak mencintai perbuatan dolim. Seketika orang yang didolimi berdoa, Allah akan mengabulkannya. 6. Faedah yang berikutnya, itsbatul ilmi wal qudrati was-sam'i lillahi ta'ala. Li'annaha min lawazimi istijabati dakwah. Dalam hadis ini terdapat dalil 6 yang menetapkan sifat ilmu dan sifat kudroh, kemampuan, dan sifat sam' mendengar bagi Allah Ta'ala. Nah, karena hal ini menetapkan sifat-sifat ilmu, kudroh, kemampuan, dan mendengar termasuk keharusan dari mengijabai dakwah, mengijabai doa. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabai doanya orang yang berdoa kepada Allah. Nah, ini mengharuskan Allah mengilmui, mengetahui, dan Allah memiliki kemampuan, dan Allah mendengar doanya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 6. Faidah yang berikutnya, hikmatun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi irsyadid du'at 'inda tawjihihim. Hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bijaksananya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan petunjuk kepada para dai ketika Nabi mengarahkan mereka. Ya, 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling hikmah, paling bijaksana, ya, 6 dalam memberikan arahan, dalam memberikan nasihat, ya, kepada 6 umatnya ini. 6. Taib. Faidah yang berikutnya, fadlu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, haitsu kana ahlan li hadhil muhimmah al-'azimah. Keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Mu'ad adalah orang yang berhak, ya, orang yang pantas untuk perkara yang agung ini. Ya. Keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Mu'ad diberikan amanah yang agung ini, perkara yang penting ini. Ya, 6. Yaitu apa? Rasulullah SAW mengutusnya. Mengutus 6 Mu'ad ke negeri Yaman untuk 6 mengajari penduduk Yaman, untuk 6 mendakwahi mereka, ya. 6 ini menunjukkan bahwasanya Mu'ad memang orang yang pantas untuk hal itu. Orang yang pantas untuk mengemban amanah tersebut. Ya, 6. Nah, tidak semua para sahabat kemudian Nabi SAW mengutus mereka untuk berdakwah. Ya, tidak. Ya, 6. Ini menunjukkan bahwasanya memang Mu'ad adalah orang yang 6 pantas mengemban amanah tersebut sehingga diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, 6. Taib. Hal ini, ya, bertentangan dengan sebagian jamaah ataupun sebagian kelompok, ya, yang 6 mereka, ya, 6 mengutus orang ataupun berdakwah, ya, asal tunjuk ataupun, ya, siapa saja yang mau, ya, silakan berbicara, silakan berdakwah, silakan, ya, tidak demikian, ya, tidak demikian, ya, yang benar, ya, 6. Akan tetapi 6 orang yang berdakwah, orang yang 6 menyampaikan ilmu, menyampaikan din ini adalah orang yang memang pantas untuk melakukan hal tersebut, ya, karena ini merupakan perkara yang penting, perkara yang agung. Ya, 6. Kami tambahkan faidah dari Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala. Dari hadis ini, beliau, Syekh Ibnu Basam rahimahullah ta'ala, menyebutkan beberapa faidah. Di antaranya, al-isti'dadu bil-hujaji wal-ilmi limujadalati a'da'id-din wa raddi subhihim al-batilah. Nah, dari hadis 6 Abdullah bin Abbas ini, bahwasanya ada dalil 6, ada faedah 6 mempersiapkan hujah-hujah dan ilmu. Ya, mempersiapkan hujah-hujah 6, keterangan-keterangan, dalil-dalil dan ilmu untuk mendebat, untuk menjidal 6 musuh-musuh agama dan menolak subhat-subhat mereka yang batilah. Ya, 6. Jadi sebelum diutus berdakwah, sebelum 6 diutus 6 untuk berbicara perkara agama ini, dipersiapkan terlebih dahulu hujah-hujahnya, ilmunya, nah, ya, dalil-dalilnya, ya. Jadi tidak asal mau saja, atau sudah nanti kan dapat ilmu di jalan, ya. Atau sudah nanti saja kalau ada pertanyaan baru buka-buka, ya, baru murojaah, ya. Tidak demikian, ya, tidak demikian, ya, nah. Tapi dipersiapkan, nah, hujah-hujah, dalil, ilmu, keterangan dan seterusnya, ya, nah. Taib, tidak ketika diminta dalilnya, diminta keterangannya, enam atau perinciannya baru, oh iya nanti, ya, nanti saya cari, ya, enam, tidak demikian, ya. Taib, barakallahu fikum. Faidah yang berikutnya yang beliau sebutkan, ta'allumu wa ta'limu husni da'wati ilallahi ta'ala litakuna ad-da'watu bil hikmah. Nah, belajar dan mengajarkan bagusnya berdakwah, mengajak ke jalan Allah Ta'ala, ya, sehingga ada dakwah tersebut dengan hikmah, ya, nah. Jadi sebelum berdakwah ataupun sebelum mengajarkan satu perkara daripada agama ini, ya, harus mempelajari dulu apa yang mau diajarkan tersebut, harus dipelajari, kemudian cara penyampaian juga harus dipelajari, ya, yakni mengetahui siapa yang mau didakwahi, keadaannya bagaimana, ya, dan seterusnya, sehingga dakwah tersebut dilakukan dengan hikmah, dengan bijaksana. Nam, tidak asal katakan, tidak asal sampaikan, tidak. Nam, yang penting kan sudah di yang penting kan disampaikan, ya. Nam, tidaklah demikian, ya, karena yang diinginkan daripada berdakwah, disampaikannya ilmu, disampaikannya perkara agama ini adalah supaya umat nam faham, menerima dan mau mengikuti petunjuk tersebut. Ya, nam. Taib. Faedah yang berikutnya, ad-da'watu ilallahi takunu bil aham fal aham. Berdakwah, mengajak ke jalan Allah, dilakukan nam, disampaikan yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Nah, apa yang paling penting disebutkan pada faedah berikutnya, bahwasanya ahamu syai huwa tauhid. Ya, yang paling pentingnya sesuatu adalah perkara tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara rububiyahnya, nam uluhiyahnya maupun nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, nah, meyakini, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dan mengatur alam ini. Ya. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyahnya, dalam perkara uluhiyahnya, nah, adalah semua bentuk peribadahan. Semua bentuk peribadahan, nah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwasanya nama-nama dan sifat-sifat tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sama zahirnya, sama zahirnya, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, dalam penamaan mungkin sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya. Nah. Ini paling pentingnya nam di dalam berdakwah. Kenapa? Perkara tauhid. Li'annahu al-asas alladzi la tasihul ibadat bidunihi. Enam. Wa hadha huwal murad min taqdimi da'wati awwalan ila tauhid wal iman. Dikarenakan perkara tauhid adalah perkara pokok, perkara asas, perkara yang mendasar dalam agama ini, tidak sah ibadah-ibadah tanpa perkara tauhid, tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sah ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan baik, ketaatan, amalan soleh, kalau pelakunya tidak bertauhid. Ya, enam. Inilah yang dimaksud dari mendahulukan, enam, di dalam berdakwah, yaitu perkara tauhid dan iman. Perkara tauhid dan iman. Ya, enam. Tapi bukankah sekarang orang-orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat? Enam, betul. Ya, mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Enam, akan tetapi mereka banyak yang tidak faham apa yang mereka ucapkan tersebut. Sehingga, enam, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi perbuatan-perbuatan mereka bertentangan dengan kandungan ataupun makna daripada dua kalimat syahadat tersebut. Ya, mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Naam, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Naam, tetapi apa? Mereka masih memberikan kurban ataupun sesajen, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, mereka naam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, naam, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, tapi mereka masih meminta, masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mereka enam di antara mereka ada yang enam masih ya enam melakukan perkara-perkara enam yang enam bertolak belakang dengan kandungan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Enam mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Utusan Allah bersama dengan itu apa? Di antara mereka masih fanatik. Ya, masih fanatik. Enam taklid dengan tokoh-tokoh mereka ataupun pembesar-pembesar mereka atau enam yang lainnya. Padahal semestinya enam mengikuti enam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan enam apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enam, tetapi karena kedangkalan pemahaman mereka tentang kandungan daripada dua kalimat syahadat tersebut, ya. Enam, ada perbuatan-perbuatan mereka yang justru bertolak belakang dengan kandungan dua kalimat syahadat tersebut. Ya, enam, ini menunjukkan enam tetap ya yang diutamakan ya didahulukan adalah perkara enam tauhid ini. Ya, enam, ini bukan berarti menyampingkan dakwah ataupun perkara-perkara yang lainnya dari agama ini. Ya, enam, akan tetapi ini yang paling penting ya, yang terpenting. Enam. Baik, enam, ini di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala ya, yang terpenting daripada itu ya bahwasanya enam, ketika kita mau berucap atau mau berbuat ya, hendaklah kita mengerti ilmunya terlebih dahulu, mengerti dalilnya, mengerti keterangannya. Ya, enam, baru berucap dan berbuat. Ya, enam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Enam, sebelum kami tutup, kami ingatkan untuk regu jaga malam. Malam ini diharapkan untuk ya, bertahun dalam jaga malam ya, enam, nanti malam ya. Fa insyaallah taala nama-namanya masih ingat ya, kalau tidak ingat maka enam bertanyalah kepada enam yang dijadikan apa yang mas'ul dalam hal ini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.